cinta ibarat malam yang bertaburan mutiara, mata yang hitam menyulut memimpi jiwa, kerlinganmu menunjuk daku ke arah rindu, cahayamu menyuluh daku jalan dituju, mata hitam membimbing daku cari ilham gubah lagu. Terima kasih.